Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين wa najjina bi rahmatika min al-qawmil kafirin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-83 dan setelahnya dari surah Yunus, setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq sebagaimana ayat sebelumnya, wa yuqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim, para pelaku maksiat, enggan terhadap kebenaran itu, kebenaran akan tetap dimenangkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang mau beriman ini. Barakallahu fikum. Tinggal yang mau beriman, kebenaran akan tetap berjalan dan tetap unggul. Baik. Dan tinggal orang-orangnya yang mau mengikuti kebenaran atau tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama amana li Musa?" Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, "illa dzurriyyatun min qaumihi," kecuali dzurriyyah. Ada yang mengatakan anak-anak muda. Dari kalangan Bani Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa dzurriyah di sini keluarga, dari keluarganya Fir'aun, orang-orang dekatnya Fir'aun, seperti istrinya sendiri. Masyifa dan suaminya, serta beberapa orang, sedikit memang, dari kalangan orang-orang Mesir, dari keturunan orang-orang Kibut. Sebagian lagi di antara para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud di sini dzurriyatan min qaumihi, yakni Bani Israel. Ala kulli hal, yang nampak bahwa Bani Israel tetap beriman kepada Musa alaihissalatu wassalam, mengikutinya, sementara yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun sangatlah sedikit. Di sini dikatakan fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'aun. Dari kaumnya Musa, atau ala khaufin min Fir'aun, itu pun dalam keadaan sangat takut terhadap Fir'aun. Dan orang-orangnya Fir'aun, mereka takut diazab, takut dibunuh, takut disiksa, karena memang perlakuannya Fir'aun demikian. Siapa yang beriman akan dibunuh, dibakar, pokoknya dengan berbagai macam bentuk-bentuk penyiksaan sampai mati. Taib. Di sini Allah menggambarkan begitu khawatir dan takutnya orang-orang yang beriman ini. Taib. Min Fir'aun wa mala'ihim ayyaftinahum. Dari Fir'aun untuk orang-orangnya Fir'aun, untuk mereka diadab, untuk mereka dibunuh. Taib. Mereka dihalang-halangi. Usaha dan upaya menghalang-halangi kebenaran min qadimi zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan sampai akan datang, dari orang-orang yang tidak senang dengan kebenaran itu sendiri. Apapun yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan. La haula wa quwwata illa billah. Karena pergulatan ini akan tetap terus, al-haq wal batil, sampai yaumil kiamah. Dan akan ada tetap penyokong masing-masing al-haq dan batil ini. Penyokong kebenaran tetap dengan keteguhannya, kegigihannya, kesabarannya. Barakallahu fiikum. Perjuangannya, demikian juga penyokong kebatilan. Ada juga orang-orang yang membelanya, bahkan siap mati untuk membela kebatilan. Wallahul musta'an. Nah, tinggal siapa yang mau memihak kepada kebenaran dan siapa yang mau memihak kepada kebatilan. Tentunya kita berharap bahwa kita adalah orang-orang yang berpihak kepada kebenaran, menyokong kebenaran, memperjuangkan kebenaran, sabar di atas kebenaran. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna fir'auna la'alim fir'a'il la'alim fil ard, yani jabbar, mustakbir, ini pembangkang, baik, otoriter, zalim, dan semua julukan-julukan raja yang barakallahu, penguasa yang barakallahu fikum, yang tidak senang dengan kebenaran. Wa inna fir'auna la'alim bil ardh wa innahu laminal musrifin. Dan sungguh dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Baik. Melampaui batas dalam kekufurannya, melampaui batas dalam pengerusakan yang dia lakukan. Dia merusak. Allahu musta'an. Baik, Nabiullah Musa hanya bisa memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan. Baik. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu. Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, kaumnya juga tidak lepas dan tidak luput dari siksaannya Fir'aun. Baik, mereka berkata kepada Musa, ya Musa qad utib قد أودينا من قبل ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. Wahai Musa, kita ini sudah disiksa dari sejak dulu sebelum engkau datang, dan setelah engkau datang pun tetap kami disiksa di sini. Nabi Allah Musa hanya bisa mengatakan sabiru, bersabarlah kalian. Semua akan lewat. Baik, kesusahan, penderitaan, kebahagiaan, semua akan lewat. Barakallahu fiik. Waktu ini berjalan terus dan keadaan akan berpindah-pindah. Dari susah senang. Baik, dari al-haq yang unggul, baik, kemudian kalah, kemudian unggul lagi, demikian seterusnya. Baik, maka disuruh bersabar. Baik. Dan bukan cuma orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bersabar dan saling menyabarkan. Orang-orang kufar, musyrikin, sahibul batil, juga mereka saling menyabarkan. Saling menyabarkan antara satu dengan yang lainnya. Saling menyemangati juga. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala aliatikum. inna hadza la syai'un yurad. Tokoh-tokoh kesyirikan atau tokoh-tokoh kekufuran, kerja keras juga mereka. Dan saling menyapa. Mereka datangi orang-orangnya, animsyu wasbiru, tetaplah kalian berjalan. Mereka ya kebatilan itu mereka anggap kebenaran. Barakallahu fiik. Animsyu wasbiru, tetaplah kalian berjalan terus. Beraktivitas. Animsyu wasbiru dan bersabarlah kalian di atas apa? Penyembahan terhadap berhala-berhala ini. Patung-patung. Inna hadza la syai'un yurad, sesungguhnya inilah yang kita inginkan. Wallahu musta'an. Kaum muslimin, kaum mukminin mengimpakkan hartanya, mengeluarkan harta bendanya. Baik, untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk agama ini, untuk kebenaran ini. Orang-orang kafir juga demikian. Mereka tidak kalah dalam mengeluarkan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah, fasayunfikunha tsumma takunu 'alaihim hasratan." Baik. "Walladzina kafaru," dan adapun orang-orang kafir, "yunfikuna amwalahum," juga mereka infakkan hartanya, mereka menggelontorkan dananya banyak. Untuk apa? "Liyasuddu 'an sabilillah." Untuk mereka halang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yunfikuna, dan betul-betul mereka akan menginfakannya. Baik, cuma harta yang mereka keluarkan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti di hari kiamat. Dan mereka tetap akan terkalahkan. Baik, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Wahai kaumku, jika sekiranya kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falihi tawakkal. Tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. In kuntum muslimin, jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka pun mengatakan faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Faqalu 'alallahi tawakkalna, mereka pun mengatakan hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. Baik. Yani la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin, jangan kau jadikan kami bulan-bulanan, yani fitnah bagi orang-orang zalim, yani mereka mengadab kami, mereka membunuh kami, mereka menghabisi kami. Jadi bantu, tolonglah kami menghadapi mereka ya Allah. Jadi atau dengan bahasa yang lain atau pengertian yang lain, wala taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, artinya jangan kekalahan atas kami ya Allah menjadikan orang-orang zalim itu semakin semangat dan semakin mereka menganggap dirinya benar. Yani dengan kekalahan yang didapatkan oleh orang-orang mukmin, orang-orang kafir semakin apa? Semakin pongah, semakin yakin dengan apa yang ada pada mereka. Dikiranya itu kebenaran padahal kebatilan. Baik. Wa najjina birahmatika minal qaumil. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami ya Allah. Baik. Dengan rahmatmu dari kaum yang kafir, kaum yang membangkang. Barakallahu fiikum. Kita pengikut al-haq senantiasa saling menasihati, saling menyokong, saling menyabarkan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang bisa kita lakukan. Barakallahu fiikum. Baik. Karena jangankan kita, orang kafir pun demikian. Mereka saling menasihati, saling menyabarkan antara satu dengan yang lain. Cuman mereka kasihan. Baik, saling menyabarkan di atas kekufuran, kesyirikan, kebatilan. Sabar yang mereka lakukan, kerja keras mereka, perjuangan mereka, menurut mereka tentunya. Baik. Tidak ada arti dan nilainya bahkan itu sebagai sebab untuk mereka diazab dan lebih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, perjuangannya, pengorbanannya, kesabarannya, baik, semuanya akan dibalas ganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita berpikir kepada Tuhan Yesus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.